Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, beliau menyebutkan na'am wa dalil nadri qauluhu taala, dan dalil berkaitan masalah nazar, bahwasanya nazar itu termasuk ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan atau menunaikan nazarnya, dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekan itu menyebar kemana-mana. Naam, yang kejelekan tersebut menyebar ke mana-mana. Kemudian berikutnya, naam, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Nah, semua perkara yang Allah taala puji dan Allah ridai, maka itu adalah ibadah. Berarti di sini maknanya adalah naam menunaikan nazar, mengerjakan nazar yang dia sudah terlanjur bernazar, maka itu adalah ibadah. Naam. Namun nazar sini nazar apa? Nazar ta'ah. Karena nadar itu ada dua jenis. Ada nadar yang sifatnya ta'ah, ada nadar yang sifatnya ma'asiyah. Adapun nadar ta'ah ini wajib ditunaikan. Nah, jika aku nanti bisa umroh atau bisa haji, aku akan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Allah taala menakdirkan dia nah bisa berangkat umroh atau haji, wajib bagi dia menunaikan nadarnya tadi puasa 3 hari. Nah, seperti itu. Namun nadar maksiat itu nadar yang dia nah, di dalamnya ada unsur maksiat. Nah, jika Allah Ta'ala nanti menyembuhkan penyakitku, aku akan merokok 3 bungkus sebenarnya. Atau aku akan minum khamer. Atau aku akan berjudi. Nah, nadar seperti ini ternyata Allah Ta'ala menakdirkan dia sembuh penyakitnya. Apakah wajib menunaikan nadarnya? Apakah dia harus merokok 3 bungkus? Ataukah dia harus berjudi? Ataukah dia harus minum khamer? Nah, tidak. Kenapa tidak? Karena nadar maksiat itu apa? Tidak boleh ditunaikan. Tapi bagaimana? Wajib bagi dia bertaubat. Tidak perlu bayar kafarah, wajib bagi dia bertaubat. Itu nadar maksiat. Adapun nadar ta'ah, nah maka wajib ditunaikan. Naam. Man nadara an yuti'allaha, naam, fal yuti'hu. Barang siapa yang dia itu bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia naam mentaatinya. Maknanya apa? Dia menunaikan nadar tersebut. Man nadara an yuti'allaha an yuti'allaha falyuti'hu. Man nadara an yuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia mentaatinya. Maknanya adalah menunaikan nadar tersebut. Jika nadarnya nadar taat. Jika nadarnya adalah nadar taat. Adapun nadar maksiat tadi, naam, tidak boleh dia menunaikan, tidak boleh dia mengerjakan, wajib bagi dia taubat. Wajib bagi dia at-taubah. Naam. Itu nadar maksiat. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi masalah nadar ini, naam, jangan sampai keliru dalam memahami bahwasanya hukum nadar bagaimana. Hukum asal nadar itu, kalau nadarnya adalah nadar muqayyad seperti tadi itu, naam, jika aku bisa haji, jika aku bisa umrah, naam, aku akan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala, atau aku akan bersedekah. Seperti itu mengikat awal mula naam melakukan nadar seperti itu adalah makruh hukumnya. Jadi al-aqdu bin nadri, naam, apa hukumnya? Makruh. Mengikat nadar pertama kali itu makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya, nadar ta'at atau nadar maksiat, naam, kalau ternyata nadar ta'at, berarti wajib menunaikannya. Wajib menunaikannya, naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yufu nudhurahum, dan hendaklah mereka itu menunaikan nadar-nadar mereka, mengerjakan nadar-nadar mereka, nadar yang ta'at. Nadar yang taat seperti itu. Jadi hukumnya pertama kali ada makruh. Kenapa sih? Dikarenakan aslinya orang yang bernadar muqayyad tersebut, orang yang bernadar tapi dengan ikatan tadi itu, jika Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku, jika aku bisa umrah, jika aku bisa haji, aku akan puasa 3 hari untuk Allah Ta'ala. Berarti mafhumnya, kalau ternyata tidak sembuh atau tidak bisa umrah atau tidak bisa haji, berarti dia tidak puasa 3 hari. Pelit enggak? Seperti ini menunjukkan bahwasanya pelitnya dia untuk beramal-amalan saleh. Naam, pelitnya dia untuk beramal-amalan soleh. Jadi seperti itu, naam, hukumnya adalah makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah apa? Telah melarang dengan larangan yang sifatnya makruh. Namo qala innahu la ya'ti bi khair. Bahwasannya nazar seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar seperti itu dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Kenapa pelit? Ngapain dia kalau seandainya mau beramal silakan beramal tanpa nazar. Kenapa dia harus bernazar seperti itu? Jika Allah Ta'ala menghendaki aku bisa umroh, aku akan puasa 3 hari untuk Allah Ta'ala. Aku akan bersedekah sekian-sekian dolar. Kenapa nazar ini? Atau kenapa amalan-amalan soleh, amalan-amalan taat ini diikat dengan nazar tadi? Nah, kalau seandainya dia tidak pelit, kalau seandainya dia tidak bakhil, enggak perlu dia bernazar seperti itu. Mau bersedekah silakan sedekah, mau puasa 3 hari untuk Allah silakan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun diikat nazar seperti itu, maka itu adalah hukumnya makruh. Namun perlu diingat, ketika sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya. Apakah nadar taat atau nadar maksiat? Kalau nadar taat, wajib ditunaikan. Adapun kalau nadar maksiat, tidak boleh tunaikan. Wajib dia bertaubat. Tidak perlu bayar kafarah. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Itulah makna daripada an-nadar. Bahwasannya, an-nadar, yaitu orang-orang menunaikan nadar, yaitu nadar taat, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah karena Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan dan juga mengerjakan nadar tersebut. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yaitu mereka adalah orang-orang yang mengerjakan atau menunaikan nadarnya. Dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekannya itu menyebar kemana-mana. Ikhwani fillah, ya hafidhakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk bernadar. Jika kita ingin beramal-amal soleh, jika kita ingin bersedekah, jika kita ingin berinfak, kita ingin puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, enggak perlu pakai nadar. Langsung kita puasa, langsung kita sedekah, langsung kita berinfak seperti itu. Kenapa? Karena tadi itu hadis yang sahih yang Rasulullah telah mengatakan bahwasannya wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nadar tersebut, nadar seperti itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Amalan-amalan nadar tadi itu dikeluarkan dari orang yang pelit karena dia kalau seandainya tidak sembuh, kalau seandainya tidak terwujudkan apa yang dia nadarkan, niscaya apa? Dia tidak mengerjakan perbuatan taat tersebut. Seperti tadi itu, jika Allah Ta'ala menghendaki aku bisa umroh, aku akan bersedekah 100 dolar contohnya. Ternyata Allah Ta'ala tidak menghendaki, berarti dia enggak jadi sedekah. Berarti pelit kan? Kenapa pelit? Kalau seandainya tidak pelit, tidak bakhil, enggak perlu dia bernadar seperti itu. Cukup kalau Allah Ta'ala mengizinkan atau menghendaki dia punya uang 100 dolar contohnya atau lebih, kemudian dia bersedekah, sedekah. Seperti itu contohnya. Namun kalau diikat dengan nadar seperti itu, berarti menunjukkan, itu adalah perbuatan yang bakhil. Karena dia tidak mau bersedekah, tidak mau beramal-amal saleh, kecuali dengan imbalan yang harus dia dapatkan. Wallahu ta'ala alam suwab. InsyaAllah ta'ala, kita cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Bi'idnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.